balik yeah. lagi di Sahabat Anak Generasi baru penuh api cinta. Lo Jen, kok ada satu suara lagi? Perasaan tadi kita berdua tadi aja. Cuma berdua doang ya? Halo, siapa nih? Halo teman-teman, aku Alicia. Hai Alicia. Halo. Hari ini gak cuma berdua ternyata Jen kita. Akhirnya ada si Alicia yang datang nemenin kita. Aku telat, maaf. Gak apa-apa, yang penting kita ada di sini, kita mau sharing firman Tuhan. Oke, tadi poin pertama apa? Kalau kita mau belajar tentang kasih yang sempurna, kasih adalah Tuhan sendiri. Yes, Tuhan itu adalah kasih itu sendiri yang sempurna. Terus Tuhan udah ngasih kita kasih itu, ya kan? Yeah. Lewat pengorbanannya dia di kayu salib. Itu seperti Tuhan itu mau bilang, nih loh nak, nih aku kasih nih, kasihku yang sempurna buat kamu. Nah, tapi emang kita berhenti di situ aja Jen setelah kita terima kasih yang sempurna itu? Ya enggak dong, masa kita enggak boleh, masa kita enggak berbagi sih? Oh oke, okay. Tadi Jenny udah spoiler nih di points sebelumnya. Kalau, apa tadi Jen kamu bilang? Kalau kita harus mengasihi satu sama lain ya? Iya, mengasihi satu sama lain. Jadi kasih Tuhan itu jangan cuma disimpan buat kita doang. Alright, boleh enggak bacain ayatnya? Ayo teman-teman, kita buka 1 Yohanes 4 ayat 19-20. Oke. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah dan yang tidak dilihatnya. Oke, aku bacain lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 19-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke, poin nomor 2, melanjutkan kasih Tuhan. Tadi kita udah ngaku kalau kita anak Allah. Iya enggak sih? Kita anak Allah. Siapa yang di sini anak Allah? Angkat tangannya. Aku. Iya. Tuhan udah kasih kita kasih yang sempurna, tapi sebenarnya tugas kita belum selesai. Kita punya tugas spesial. Kita punya tugas spesial yang dikasih sama Tuhan buat kita lakuin di dunia ini, yaitu apa, Kak? Melanjutkan kasih Tuhan. Iya. Oke. Kenapa sih kita harus melanjutkan kasih Tuhan? Kak, kenapa sih aku udah dapet nih kasih yang sempurna? Kenapa sih gak buat aku aja? Kenapa harus aku bagi-bagi? Karena Tuhan juga mau teman-teman kita dan orang lain juga ngerasain kasihnya Tuhan. Bahwa Tuhan itu berkorban bukan cuma buat kita doang, tapi buat semua orang di dunia ini. Bener banget. Di dalam versi yang bahasa Inggris ada satu kalimat yang berkata gini. Kenapa sih kita harus berbagi kasihnya Tuhan, melanjutkan kasih Tuhan, mengasihi satu sama lain? Itu karena pertama, God's love is brought to full expression. Kayak maksudnya dari kalimat ini tuh apa? Kasihnya Tuhan itu bisa dengan apa namanya ya? Seluruh yang Tuhan punya diberikan. Kita bisa mengekspresikan kasih Tuhan itu bisa terekspresikan dengan maksimal. Fully, apa tadi? Brought to full expression. Itu yang pertama. Kalian pernah gak sih ngerasain kasih Tuhan lewat orang lain? Aku pernah. Jadi aku punya satu guru. Dia itu guru yang sangat mengayomi, mengasihi, sabar, mengajar. Sangat baik lah. Dan aku bisa ngerasain loh Tuhan dari hidupnya. Kayak damai aja, ada kasih aja dalam hidupnya. Dan buat aku itu adalah satu hal yang keren lah gitu. Kalian pernah gak ngerasain yang kayak gitu? Kalau aku ya, itu adalah kesaksian aku yang singkat. Oke, gak apa-apa. Dan yang kedua, kenapa sih kita harus berbagi kasih? Maksudnya menyalurkan, melanjutkan kasih Tuhan kepada orang lain, mengasihi satu sama lain. Ini ada His love becomes complete in us. Maksudnya apa tuh Jen? Maksudnya itu semua ruang dalam hidup kita tentang kekosongan hati kita itu dipenuhi oleh Tuhan. Kok bisa? Karena setiap manusia pasti punya ruang kosong. Dan itu cuman bisa, percayalah teman-teman, mereka gak bisa lari kemana-mana. Kita tuh gak bisa mengisi ruang ini dengan apapun, yaitu hanya dengan kasih Tuhan sendiri. Loh gimana? Kan kita bagi kasihnya Tuhan ke orang lain, terus kok kita jadi penuh? Gimana tuh ceritanya? Kita jadi penuh karena Tuhan sendiri udah memberikan kasih kepada kita. Dan kita juga mau dong teman-teman kita ngerasain. Benar, jadi maksudnya ini gini. Waktu kita mengasihi satu sama lain. Oke, tadi poin pertama apa? Tuhan adalah kasih itu sendiri. Nah, kalau kita gak mengasihi, berarti Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Tuhan adalah kasih itu sendiri. Coba bayangin, tadi ayatnya bilang apa? Kalau kita mengasihi, Tuhan tinggal di dalam kita, ya gak? Iya. Bener gak? Iya. Bener gak? Bener dong. Terus misalnya aku tanya kalian, terus kalau kita gak mengasihi, apakah Tuhan tinggal di dalam kita? Enggak. Enggak kan? Jadi ngerti ya? Iya. Jadi kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Kok bisa sih kak kita dipenuhi dengan kasih Tuhan padahal kita bagi-bagi ini kasihnya Tuhan, melanjutkan kasih Tuhan. Karena apa? Karena waktu kita mengasihi, Tuhan tinggal di dalam kita. Iya. Makanya, God dwell in us. Ya, makanya kasih Tuhan itu penuh di dalam kita. Dan itu yang membuat kita complete, yang membuat kita sempurna, penuh. Nah, kalian pernah enggak? Kalian ada kesaksian enggak tentang mengasihi sesama? Kayaknya Alicia ada cerita nih. Kalau aku teman-teman tentang melanjutkan kasih Tuhan, ini kesaksianku sendiri tentang melanjutkan kasih Tuhan. Jadi aku ini orang yang satu-satunya orang yang pelayanan di dalam kelas aku. Wah, hebat nah, dong. Terus banyak dong teman-teman aku yang ngeledekin aku. Yang kayak sosuci lo gitu-gitu ya? Iya pasti kayak gitu kan. Lah lu baca Alkitab banyak banget gitu kan. Jadi kayak orang tuh kayak kaget mungkin lihat kita. Terus udah kayak gitu. Kayak kamu tuh berbeda dari mereka gitu ya. Terus apa namanya aku lihat ternyata mereka semua tuh banyak yang gak suka sama aku. Kenapa sih aku lihatnya? Karena dari cara pandang mereka, dari cara mereka ngomong sama aku tuh udah beda. Cara memperlakukan kamu tuh kayak gak enak gitu ya. Karena aku lihat kok nih orang bisa ceria sama orang lain, kok sama aku nggak bisa gitu. Kayak sinis kayak. Iya, ngerti. Pasti sinis itu. Nah terus aku kayak aku mikir Tuhan tuh udah mengasihi aku, nggak mungkin dong aku balas orang-orang yang sudah benci aku tuh pakai benci juga, nggak mungkin kan? Jadi aku balas mereka dengan kasih. Gimana misalnya, caranya kamu balas mereka dengan kasih? Misalnya kalau misalnya mereka lagi kesusahan, mereka nggak tahu apa-apa dan biasanya kalau orang apa ya nggak tahu apa-apa biasanya dia nanya temennya, ini gimana sih? Kalau temennya juga nggak jawab itu pasti aku yang jawab gitu. Terus kalau misalnya dia perlu bantuan itu pasti aku siap nolongin kapan aja gitu. Kenapa kamu memilih membalas mereka dengan kasih? Padahal kan mereka udah jahat sama kamu. Karena kan aku merasakan kasih Tuhan, jadi kenapa aku balas dengan kasih? Mungkin suatu saat pasti mereka juga ngerasain kasih dari aku gitu. Itu harapan aku sih. Wow, aku terberkati banget loh sama kesaksian kamu. Aku sangat belajar. Gitu teman-teman, seperti apa yang tadi Alicia udah kesaksian tentang membagikan kasih kepada teman-temannya. Terus Alicia sekarang kalau abis kamu membalas misalnya mereka udah jahat sama kamu, terus kamu memperlakukan mereka dengan penuh kasih gitu. Apa sih yang kamu rasain di dalam sini? Aku rasanya itu kayak seneng gitu. Seneng? Karena apa ya? Aku bisa kayak seneng sama sendiri gitu. Kayak sempat gak nyadar kenapa sih kok gue bisa baik sama temen. Kayak ada damai gitu ya? Iya kayak udah damai gitu. Gak apa-apa lah kalau abis itu dia benci aku lagi, gak apa-apa gitu ya. Berarti aku udah alurin kasih. Wow, keren banget. Nah itu teman-teman, itu ini 100% gak dibuat-buat ya Alicia. Enggak, ya. Ini beneran loh teman-teman. Itu dia gak bohong, gak boleh bohong ya kita kan. Enggak. Kita gak boleh bohong, jadi dia beneran. Tadi Alicia udah cerita bagaimana dia membagikan kasih kepada orang lain walaupun orang lain itu gak berbuat baik sama dia. Bahkan gak suka ya sama kamu tadi itu kamu bilang. Tapi malah dia memilih untuk karena aku udah dikasih sama, karena aku udah diberikan kasih yang sempurna dari Tuhan, aku memilih untuk membagikan kasih itu ke orang lain walaupun dia sebenarnya jahat sama aku. Dan apa yang dirasakan Alicia itu benar-benar 100% jujur ya. Jadi Alicia bilang setelah dia memperlakukan teman-temannya dengan kasih, Alicia itu bisa merasakan ada damai, ada sesuatu yang terisi di dalam hatinya. Dan itu adalah kasih Tuhan. Tuhan sendiri. Keren gak sih teman-teman? Keren banget ya. Bisa balas dari benci jadi tiba-tiba balas dengan kebaikan itu. Jadi enggak cuman kita mengasihi sesama yang baik sama kita, tapi juga yang bahkan yang benci kita. Aku juga punya cerita. Mirip-mirip sih sama Alicia. Tapi bedanya kali ini adik aku. Dan aku yang gak suka sama adik aku. Gak boleh ya teman-teman di rumah, jangan ditiru ya. Buat yang punya adik, punya kakak, siapapun lah. Jangan. Aku tuh gak suka banget sama adik aku. Kalian punya adik gak di sini? Punya. Punya gimana? Suka sebel gak sih sama adik kalian? Iya sebel sih kadang sama tingkah lakunya. Ya. Iya kan? Aku tuh pernah sampai sebel banget sampai, aduh apaan sih? Sampai benar-benar gak suka lah sama dia. Dan bisa dibilang aku kayak dalam tanda kutip benci sama dia. Dari orang tua aku selalu ngebela dia. Apa-apa adik aku. Gimana sih rasanya jadi kakak? Susah kan, berat kan? Iya. Kalian tahu kan gimana? Iya. Kalian relate. Sampai suatu hari aku tuh harus bertanggung jawab atas adik aku. Kan biasanya yang bertanggung jawab atas adikku di rumah itu mama atau papa. Tapi karena pada waktu itu mereka harus terjadi sekarang pada hari ini juga, pada bulan-bulan ini, papa mama aku tuh harus kerja. Papa aku harus keluar kota untuk beberapa bulan karena ditugaskan di sana. Dan mama aku tuh juga kerja. Jadi dia ada di rumah cuman sebelum kita pergi sekolah. Terus pulangnya nanti tengah-tengah malam. Dan mau gak mau aku sebagai kakak punya tanggung jawab atas adik aku. Cuman aku bilang sama mama, aku tuh gak suka sama dia. Terserahlah dia mau pulang sore, kayak adik aku tuh suka banget main. Mau dia kemana, kayak aku tuh gak peduli. Tapi aku tuh tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, aku tahu itu adalah teguran dari Tuhan. Aku dipanggil guru aku, terus aku ditegur soal adik aku. Aku tuh dibilang untuk lebih peduli sama dia. Terus akhirnya aku mencoba untuk mengasihi, mempedulikan. Awalnya emang susah banget karena dia tuh ngeyelnya tingkat dewa. Gimana sih rasanya, sebel gak sih? Nah, tapi di situ aku mulai berdoa, Tuhan, gimana nih, tolongin aku dong, aku gak bisa, aku gak suka sama dia aku. Dan aku ngerasain sih pertolongan Tuhan. Dan aku mulai belajar untuk peduli sama dia, mengasihi dia. Dan emang ada sesuatu yang beda gitu loh di dalam aku. Ada yang tenang, ada yang damai. Kayak aku bisa ngerasain gitu loh, kasih itu sendiri. Gitu loh teman-teman. Walaupun orang itu jahat sama kita, tapi waktu kita mau membalasnya dengan kasih, waktu kita mau melanjutkan kasih Tuhan sendiri ke mereka, ada sesuatu kok yang berbeda sama diri kita. Ada sesuatu yang berbeda yang bisa kalian rasain. Iya kan? Benar kan? Jadi tadi poin kedua apa? Melanjutkan kasih Tuhan. Melanjutkan kasih Tuhan. Oke. Jadi kita bakal kembali lagi setelah break yang satu ini, tetap di Taltakom Radio. Sahabat anak 107,8 FM. Jangan kemana-mana.